بكر علينا ما دعا لله داعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Lumbang Penyangat, ke Lumbang Penyangat, jumpene aki. Karena jawab salam surang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya degagar tuh ya. Degagar. Izin Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sambas kuat karena adab. Adab bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Selamat datang kami ucapkan kepada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad di bumi Sambas Serambi Mekah. Selamat datang, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Tuan Guru Ustaz Profesor Haji Abdul Samad LC/MA PhD Datuk Seri Ulama Setia Negara Imam Kesultanan Al-Wadi Qubillah Sambas. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu sedikit saya sampaikan sebelum Ustaz menyampaikan ceramah dan menyapa masyarakat Kabupaten Sambas semua, bahwa tadi di Balai Ruang Istana Al-Wadi Qubillah Kabupaten Sambas, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad telah dianugerahkan gelar Imam Kesultanan Sambas. Takbir! Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Selanjutnya kami persilakan kepada Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad LC/MA PhD Datuk Seri Ulama Setia Negara Imam Kesultanan Al-Wadi Qubillah Sambas untuk menyapa dan memberikan tausiah kepada masyarakat Kabupaten Sambas. Falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum apa kabar masyarakat Sambas? Saya biasa kalau ceramah itu dekat dengan jamaah supaya nampak saya mata jamaah itu. Tapi malam ini begitulah agaknya sultan-sultan zaman dulu. Tinggi, saking tingginya gamang menengok ke bawah. Tak ada kata yang layak untuk diucapkan kecuali ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia putra mahkota Pangeran Ratu Muhammad Farhan, untuk sultan-sultan alim ulama kerajaan Sambas, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kalau diurut-urut nasab darah mereka sampai kepada Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di Pontianak itu nasabnya sampai kepada Sayyidina Al-Husain, maka di Sambas nasabnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan. Apa maksudnya? Bahwa bumi ini dipimpin oleh sultan-sultan, raja-raja yang mereka adalah keturunan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat bagi masyarakat Sambas untuk menjaga anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan la ilaha illallah. Lahirnya diteriakkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Dan matinya ditalqinkan di telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Bangga tidak menjadi orang Sambas? Kalau ada yang tak bangga menjadi orang Sambas, cepat-cepatlah mati. Masya Allah, tabarakallah. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang tidak mengerti masa lalunya, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu asal muasal dasar dari mana. Maka di sini ditegaskan lagi, malam ini Ustaz Abdul Somad datang ke Kerajaan Sambas untuk mengenang kejayaan masa lalu, mengingatkan anak cucu cicit kita. Apa kata pesan Presiden Soekarno? Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Walaupun saya pakai baju hitam, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah kita adalah sejarah orang yang punya masa lalu. Jangan bayangkan ketika Belanda dan Jepang datang ke negeri ini, nenek moyang kita tinggal di pokok kayu, bukan monyet mereka. Mereka adalah orang-orang yang punya peradaban. Mereka adalah orang-orang yang punya kerajaan. Kalau mau tahu, datanglah ke Kalimantan, datanglah ke kerajaan-kerajaan, lihat ini semua. Saya mengundang kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang Aceh sampai Papua, datang ke Kalimantan, singgah ke Pontianak, mampir ke Sambas, datang ke Ketapang, karena saya sudah sampai duluan. Setuju atau tidak setuju? Datang kemari dalam rangka wisata religi, melihat peninggalan kerajaan-kerajaan Islam, supaya sadar bahwa Islam itu bukan hanya sekedar doa. Ini banyak ini orang sekarang kalau disebut Islam, bayangan dia tiga kali berdoa. Doa waktu anak lahir akikah, doa waktu anak lahir nikah walimah, doa waktu mati takziah. Dianggapnya Islam itu cuma tiga: akikah, walimah, takziah. Ini bukan ajaran Islam yang sempurna. Udhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Akan tetapi, walaupun sultan-sultan keturunan Rasulullah dari Sayyidina Al-Hasan, dari Sayyidina Al-Husain itu hebat-hebat, tapi mereka tetaplah cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sampai saat ini kerajaan Al-Gadriyah, kerajaan Sambas, dan Abdul Somad datang Provinsi Riau, kerajaan Siak, Sri Indrapura, seluruh kerajaan-kerajaan ini, sekarang kita menjadi orang Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu jelas menengok saya karena saya dekat dengan lampu, tapi saya ke bawah ini abu-abu nampak. Pertama karena silau, yang kedua karena gelap, yang ketiga karena tinggi. Poin yang kedua ingin saya sampaikan adalah Abdul Somad tadi datang pakai baju putih, ternyata dikasih baju baru. Inilah baju barunya. Nampak? Ini dari emas ini. Takut saya pulang sendirian. Tadi Abdul Somad pakai sorban warna hijau, diganti lagi pakai sorban keemasan. Cincin pun itu, maka saya pegang mikrofon di sebelah kanan biar nampak cincin baru. Selama ini Abdul Somad dari Riau diberi gelar Datuk Sri Ulama Setianegara. Dari Ketapang Kaijaga Mangkudilaga, dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam profesor, dari Sudan doktor, dari Mesir LC, dari Maroko MA. Saya sangka sudah habis, tinggal almarhum aja. Ternyata ada satu lagi ditambah dari kerajaan Sambas, imam. Habis semua imam-imam di dunia ini, saya lah imamnya. Dari Sambas. Jadi nanti kalau menulis nama saya di baleho, imam dulu, karena tak mungkin imam di belakang. Yang di belakang itu namanya makmum. Imam Datuk Sri Ulama Setianegara Kaijaga Mangkudilaga Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD. Oh, batu nisan semeter. Tak ada yang dapat saya sampaikan selain ucapan pisang emas buat berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Macam mana cara membalas baju busulam emas nih? Macam mana cara membalas selendang lengkap pula dengan topi? Kalau bapak ibu nampak saya berwibawa malam ini karena kerajaan Kesultanan Sambas. Barulah orang yakin saya imam. Selama ini makmum aja nampak. Selama ini khotib saja. Hari ini masya Allah, topinya, sorbannya, bajunya, cincin batu kecubungnya, lengkap langsung. Saya sedang tidur ke bawah. Alhamdulillah. Yang tak mengucapkan alhamdulillah tak ikut senang dengan kesenangan saya malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Apa pelajaran yang kedua dapat diambil? Begini tradisi orang Melayu, begini tradisi orang berbudi bahasa, begini tradisi Kesultanan Sambas. Abdul Somad datang bertamu, tak ada membawa apa-apa, bawa senyum saja. Tapi masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang memberikan perbuatan baik kepada kamu? Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu? Fakafi'uhu, balaslah Abdul Somad. Illam tajidu, kalau kau tak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan mereka. Maka saya doakan seluruh kesultanan, sultan-sultan yang sudah meninggal dunia, tadi kita bacakan Al-Fatihah. Sultan pemangku adat, putra mahkota, semua zuriat keturunan, mudah-mudahan masyarakat semuanya yang hadir malam ini, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak PJS, bupati, tak dapat saya sebut satu persatu, semuanya dipanjangkan umurnya insyaAllah. Tapi tak ada panjang umur gunanya kalau kita sakit. Panjang umur sehat. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disehatkan. Yang sudah tak ada harapan sehat dimatikan. Tak boleh, jangan diaminkan. Yang anak-anak muda mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala istiqomah iman dan Islam. Ini kerajaan Sambas sedang menyampaikan ke Abdul Somad, begini sultan-sultan Sambas masa lalu menerima tamu, begini nenek moyang kami mengajarkan kami, begini pula kami mengajarkan kepada umat. Maka kalau mau melihat iman seseorang, la yu'minu ahadukum, kamu tidak akan beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti kau sayang pada diri sendiri. Abdul Somad datang dari pulau Sumatera Nun, jauh di sana. Berapa jauh pulau Sumatera itu? Tak jelas, entah berapa jam perjalanan. Yang jelas habis solat subuh, saya tausiah subuh tadi di Masjid Ittihadul Ummah Pekanbaru Riau, habis itu langsung ke masjid, habis itu langsung dari masjid ke airport, dari airport baru malam nih sampai ke Sambas. Bayangkan jauhnya itu. Dari ujung Sumatera, pertengahan Sumatera sampai ke tengah Kalimantan. Inilah sampai sekarang. Itu pun naik pesawat transit di Jakarta. Bayangkan bagaimana orang zaman dulu dipukul ombak di pas gelombang sampai juga ke negeri ini dalam rangka bersilaturahim. Maka Abdul Somad datang bukan niat menggurui tuan-tuan guru, bukan dengan niat menceramahi para alim ulama, tapi datang dengan niat bersilaturahim. Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yubsatu lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka dengan silaturahim kita malam ini, panjanglah umur, murahlah rezeki, dijauhkan dari malapetaka bencana dan musibah insyaallah. Amin. Dengan berkat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Yang ada handphonenya, yang handphonenya baru, yang baterainya masih kuat, hidupkan. Kalau kira-kira dihidupkan langsung habis baterai mati, tak usah.